الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد putus suaranya katanya. Tes 1. Tolong diberi kabar ya kalau suaranya tidak jelas, segera berkabar biar bisa segera diperbaiki sound systemnya. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan hukukul aulad alal aba wal ummahat. Kita masuk masih dalam al-mabhatsus sabi', pembahasan yang ketujuh, tarbiyatuhum ala makarimil akhlak, membimbing anak-anak untuk berakhlak mulia, wa tahdhiruhum min masawi'iha, dan memperingatkan mereka dari akhlak yang buruk. Kita masuk pada pembahasan terakhir dari pasal ini. Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala menyebutkan dua kalam ulama besar, dua faedah dari ulama besar. Faedah yang sangat berharga bagi kita semua, yang semestinya faedah ini ditulis dengan tinta dari emas, betapa berharganya faedah dari beliau ini, yaitu dari Imam Ibnu Qayyim dan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, pertama beliau menukil ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa mimma yahtaju ilaihi tiflu ghayat al-ihtiyaj al-i'tina bi amri khuluqihi. Di antara yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak adalah perhatian terhadap akhlaknya. Ini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Diperhatikan oleh orang tuanya dalam hal akhlak. Fa innahu yansha'u 'ala ma 'awwadahu al-murabbiyyu fi sigharihi. Karena sesungguhnya anak-anak itu akan tumbuh sesuai dengan yang dibiasakan oleh pembimbingnya di masa kecilnya. Bagaimana pembimbingnya membiasakan dia, maka seperti itulah kehidupannya. Kalau pembimbingnya membiasakan dia pada kebaikan semenjak kecilnya, maka sampai besar dia akan terbiasa dengan kebaikan tersebut. Kalau pembimbingnya membiasakan dia untuk berbohong, berkhianat, mencuri, atau akhlak-akhlak buruk yang lainnya, maka dia akan seperti itu di masa dewasanya. Fa innahu yansha'u 'ala ma 'awwadahu al-murabbiyyu fi sigharihi. Al-murabbi ya. Nah, rabba yurabbi tarbiyatan. Murabbin ya, masuk isi mangkus berarti dia ya. Al-murabbi gitu ya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya anak itu sesuai dengan yang dibiasakan oleh pembimbingnya di masa kecilnya. Min haradin wa ghadabin, seperti kalau dia sudah terbiasa dengan sifat pemarah, sifat emosional. Apa bahasa kitanya kalau orang mudah marah itu? apa bahasa kitanya nih kalau orang mudah marah, temperamen. Sudah terbiasa dengan sifat temperamen semenjak kecil. Sudah terbiasa dengan sifat mudah marah semenjak kecil. Walajaj, sudah terbiasa dengan sifat lajaj. Lajaj itu keras kepala. Semenjak kecil sudah terbiasa dengan akhlak keras kepala. Wa'ajalatin, tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat dalam segala hal. Inginnya instan, cepat jadi, tergesa-gesa dalam segala hal. Wa khiffatin ma'a hawahu, mudah mengikuti hawa nafsu. Ringan jiwanya itu kalau melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wataisin, ceroboh. Wahaddatin, tajam lisannya. Biasa semenjak kecil lisannya tajam. Lisannya tajam ya. Kalau mengkritik ya tajam, menyakitkan ya, pedas bahasanya itu, menyakiti. Ya bukan kritik ilmiah, tidak, tapi pedas, menyakiti. Memang suka menyakiti dengan lisannya. Wajasha, tamak. Semenjak kecil dibiasakan dengan sifat ini. Temperamen, keras kepala, terburu-buru, tergesa-gesa, mengikuti keinginannya, ceroboh, tamak, tajam lisan. Fayas'ubu alaihi fi kibarihi talafi dhalik. Maka akan berat, sulit baginya ketika dia sudah besar, ketika dia sudah dewasa, untuk lepas dari itu sulit. Wa tasiru hadhihi al-akhlaqu sifatin wa hay'atin rasikhatan lahu. Dan akhlak-akhlak ini menjadi sifat dan watak yang sudah menancap pada dirinya. Falau taharraza minha ghayat at-taharruz fabhathu bala budda yawman ma. Walaupun dia berusaha menutupinya, pasti akan nampak pada suatu hari. Dia berusaha menutupinya, sifat ini akan nampak juga nanti pada suatu hari. Kenapa? Karena sudah menjadi sifat yang mantap, watak yang sudah mantap pada dirinya. Walihala tajidu aktsarun nas, oleh karena itu engkau dapati kebanyakan manusia munharifatan akhlakuhum, menyimpang akhlak mereka. Wadzalika min kibali tarbiyatil lati nasya'a 'alaiha. Yang demikian itu karena pendidikan yang dia tumbuh di atasnya. Namun bukan berarti tidak bisa berubah. Selama seorang hamba berupaya untuk merubahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam isi hatinya, kesungguhannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berupaya untuk berubah, hamba yang berusaha untuk berubah. Tetapi kalau dia tidak ada kesungguhan untuk merubahnya, sulit yang seperti ini. Akan nampak juga walaupun ditutup-tutupi dari orang lain, pasti akan nampak nanti pada suatu hari, kata Syekh. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Namun kalau dia berupaya untuk merubahnya, bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaganya untuk merubah sifat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hatinya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berbuat baik tentunya. Walidzalika, oleh karena ini, yajibu an yujannabas sabi idza aqala mujalasatul lahwi wal batili wal ghina'i wasama'il fuhsyi wal bid'i wa mantiqus su'i. Oleh karena itu wajib ya, seseorang untuk menjauhkan anaknya, an yujannibas sabiyya, afwan, an yujannaba as-sabiyyu idza aqala mujalisal hawa, afwan, majalisal hawa, wal batil wal ghina wa sama'il fuhsh wal bid'ah wa mantiq as-su. Oleh karena itu wajib untuk dijauhkan anak apabila mereka sudah berakal, sudah berakal mereka, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang tidak indah. Kalau mereka sudah berakal, wajib untuk dijauhkan dari majelis-majelis yang sia-sia. Majelis yang batil. Di situ majelis tersebut, di sana terdapat ghibah, namimah, wal ghina, nyanyian. Jauhkan anak-anak kita dari nyanyian. Jangan, ya, ini yang bikin sedih ini sebagian manusia. Anak-anak mereka dari kecil diajar nyanyi. Anak kecil sudah pintar nyanyi. Tapi kalau ditanya tentang ayat Al-Quran, surah dari Al-Quran, gak bisa. Surah An-Nas pun gak bisa, yang pendek. Tapi kalau ditanya lagu ini, lagu itu, lagu pop, lagu dangdut, lagu ini, lagu apa lagi? Bahkan sampai lagu luar negerinya, lagu India, ya. Bahkan na'udzubillah ada yang sampai lagu barat, ngerti. Nah ini yang menyedihkan dari keadaan manusia di zaman sekarang. Semestinya dijauhkan anak-anak dari nyanyi-nyanyian. Kenapa? Nyanyian itu melalaikan. Orang yang hobi nyanyi ya akan sulit bagi dia untuk membaca Al-Quran. Nah, itu terbukti. Cobalah kalau punya suara bagus, itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk ataghanni bil Quran. Memperbagus bacaan, memperbagus suara dengan Al-Quran, bukan dipakai untuk nyanyi. Ini al-ghina, jauhkan anak-anak kita dari nyanyian. Wa sama'ul fuhsh, dan mendengar kekejian. Nah ini, kalau anak kita sudah mulai berakal, jauhkan dari orang-orang yang suka berbuat keji, ya. Dari membicarakan kekejian atau melakukan perbuatan keji, jauhkan. Wal bid'ah, jauhkan anak-anak kita dari kebid'ahan-kebid'ahan yang bisa merusak agama. Perkara-perkara baru yang bisa membuat anak kita terjatuh dalamnya. Wa mantik as-su, dan ucapan-ucapan yang buruk. Jauhkan pergaulannya dari yang seperti ini. Kadang kita sedih sekali, ya. Betul-betul sedih melihat sebagian dari anak manusia di zaman kita sekarang ini. Omongannya kotor, masih kecil. Sudah paham omongan-omongan kotor itu. Kebun binatang, lancar dia menyebutkan kebun binatang. Ya, baik menyebutkan yang kaki empat, ya, yang B2-nya. Bahkan, na'udzubillah, masih kecil. Sudah paham. Sudah paham. Ya, perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Itu sudah paham. Ya. Film-film biru itu sudah paham mereka, masih kecil padahal. Na'udzubillah. Omongannya kotor, lisannya kotor. Apalagi kalau marah kepada kawannya, mulai keluar kata-kata yang kotor. Kebun binatang. Bodoh biasa, kalau nyebut kawannya dengan bodoh itu biasa. Anak-anak zaman sekarang ini yang jauh dari agama. Ya. Kawannya tidak paham sedikit, "Ai, bodoh kamu ini." Eh, jangan begitu, bodoh. Na'udzubillah, ini tidak baik. Nah, kalau anak kita sudah mulai berakal, jauhkan dari majelis-majelis yang seperti ini. Selamatkan anak-anak kita. Fa'innahu idza 'allaqa bisam'ihi asra 'alaihi mufaraqatuhu fil kibar. Karena kalau sudah terikat semua itu pada dirinya, akan sulit baginya melepasnya di masa dewasa. Kalau semenjak kecilnya sudah biasa dengan nyanyian, sudah dewasa sulit bagi dia melepasnya. Kalau semenjak kecilnya sudah biasa dengan ucapan-ucapan kotor, ketika dewasa sulit bagi dia melepasnya. Wa azza ala waliyhi istinqadhuhu minhu, dan sulit bagi walinya untuk menyelamatkannya darinya. Kenapa? Karena sudah terbiasa semenjak kecil. Fataghyirul awaidi min as'abil umur. Merubah kebiasaan itu merupakan termasuk dari perkara yang paling sulit. Betul. Masya Allah. Syekh mengetahui wakil kenyataan yang ada di lapangan. Merubah kebiasaan itu benar-benar, ya, betul-betul merupakan hal yang paling sulit, di antara hal yang paling sulit, merubah kebiasaan. Kalau orangnya tidak sungguh-sungguh untuk merubah kebiasaan buruk, akan sulit bagi dia untuk lepas darinya. Yahtaju sahibuhu ila istijdad tabi'iyah tsaniyah. Pelakunya membutuhkan kesungguhan memperbaharui tabiat yang keduanya. Dia harus mengganti tabiat pertamanya dengan tabiat yang kedua. Misalnya tabiat pertamanya buruk tadi, seperti tergesa-gesa, keras kepala, mengikuti hawa nafsu, bebal, ya, tajam lisan, tamak, ini tabiat pertamanya. Dan dia butuh kesungguhan yang ekstra untuk merubah itu semua menuju tabiat yang keduanya, yaitu lawan dari itu semua. Wal khuruj an hukmi tabi'iyah asirun jiddan. Keluar dari tabiat itu sangat sulit, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, sangat sulit untuk keluar dari tabiat itu. Oleh karena itu diperlukan dengan kesungguhan yang sangat untuk merubahnya. Wa yujannibuhu al-kadhiba wal khiyanata a'zam mimma yujannibuhu summan naqi'. Dan hendaknya para wali menjauhkan anak-anak dari sifat dusta. Jauhkan mereka dari sifat dusta. Hindarkan mereka dari sifat dusta. Peringatkan mereka dari sifat dusta. Jangan kita tenang dengan anak-anak yang suka berbohong. Kalau mereka berbohong, segera beri hukuman. Segera beri hukuman. Jangan sampai mereka terbiasa dengan sifat bohong. Kalau mungkin anak-anak melakukan kesalahan, sampaikanlah dengan jujur. Nak, jujur. Kalau jujur, bapak tidak marah. Begitu, sampaikan. Kalau kamu dusta, ya bapak marah, lebih besar marahnya. Tapi kalau jujur, ini lebih mending. Mungkin bapak marah, cuman lebih mending marahnya. Nah, begitu mungkin. Tapi kalau kamu bohong, kalau kamu dusta, bapak marah dengan kemarahan yang sangat. Demikian. Hendaknya menjauhkan sifat dusta dan khianat. Nah, ini berkhianat. Mengingkari janji. Ya, berkhianat. Sudah janji dengan kawannya mungkin untuk berbuat ini dan itu. Kemudian dengan mudahnya dia tidak hadir. Dengan mudahnya dia meninggalkannya tanpa ada kabar. Kawannya bilang, ini ada berita demikian, tolong disimpan. Ya. Disebarkan kepada yang lain. Nah, ini jangan sampai anak kita khianat. Jauhkan anak kita dari sifat khianat. Hendaknya lebih dijauhkan daripada menjauhi racun yang menetap di tubuh. Kalau racun yang menetap di tubuh, ya, mentoknya meninggal, sudah. Kalau meninggal, ya tidak ada lagi sakit itu. Tapi kalau biasa dengan dusta, biasa dengan khianat, dia akan rugi. Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan, فَإِنَّهُ مَتَسَّهَلَ لَهُ سَبِيلَ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ أَفْسَدَ عَلَيْهِ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Karena ketika wali memudahkan anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya berdusta dan berkhianat, dia akan merusak dunia dan akhirat anak-anaknya. وَحَرَّمَهُ كُلَّ خَيْرٍ. Dan mengharamkan dia segala kebaikan. وَيُجَنِّبُهُ الْكَسَلْ وَالْبَطَالَةِ وَالدَّعَهْ وَالرَّحَهْ بَلْ يَأْخُذُ بِأَبْدَادِهَا. Demikian pula hendaknya para wali menjauhkan anak-anaknya dari sifat pemalas, pengangguran, ya, ingin santai, ingin duduk-duduk saja, tidak ada kegiatan, hendaknya dia ganti dengan kebalikan dari itu. Kasal diganti dengan rajin. Kalau anak malas, dikasih kesibukan. Kalau anak perempuan, diajari cara melipat baju, diajari ya, cara menyapu, supaya dia ada kegiatan. Jangan dibiarkan kosong. Wa yu'awwiduhu al-intibah akhir al-lail. Demikian pula hendaknya orang tua mengajarkan anak-anak untuk perhatian di akhir malam, untuk mengerjakan sholat tahajud, untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Fa innahu waqtu qasamil ghanaim wa tafriqul jawaiz. Karena waktu tersebut adalah waktu dibagi-bagikannya ghanimah, waktu dibagi-bagikannya kebaikan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa mustaqil wa mustakthir wa mahrum. Ada orang yang sedikit mengerjakannya, jarang mengerjakannya, ada orang yang sering mengerjakannya, bahkan ada orang yang diharamkan mengerjakannya, waliyadzubillah. Kita berlindung diri kepada Allah dari diharamkannya mengerjakan sholat malam. Famata ta'ada dzalika saghiran sahula 'alaihi kabiran. Ketika anak itu terbiasa semenjak kecil mengerjakan sholat malam, bangun di sepertiga malam terakhir, maka akan mudah baginya di masa dewasanya. Ketika sudah besar, tidak perlu lagi dibangun-bangunkan. Sudah bangun sendiri. Sepertiga malam, jam 4, itu sudah bangun dia. Kenapa? Karena dibiasakan oleh orang tuanya semenjak kecil. Qala al-allamah Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Al-Syeikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, awlan nasi bibirrika wa ahaqqihim bima'rufika awladuka. Manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu, paling berhak mendapatkan santunanmu adalah anak-anakmu. Fa innahum amanatun ja'alahumullahu indaka. Mereka adalah amanah yang Allah jadikan di sisimu. Wa wassaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan. Allah berwasiat kepadamu untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Li'abdanihim wa qulubihim. Bagi fisik dan hati mereka. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhil umur daqiqiha wa jaliliha fa innahu min ada'il wajibi 'alaika. Semua yang engkau kerjakan terhadap mereka dari perkara-perkara ini, yakni dari pendidikan yang baik ini, baik yang kecilnya, yang jelinya, yang kecil sekalipun, sekecil-kecil perkara. Misal ajarkan anak ya, ketika berjalan biasakan untuk tersenyum kepada yang lain. Semua ini termasuk dari engkau menunaikan kewajibanmu yang paling kecil sekalipun sampai yang besarnya, yang ibadahnya harus menyembah Allah, jauhi segala sembahan dari selain Allah, hafalkan Al-Quran. Ini semuanya termasuk dari menunaikan kewajiban kepada anak-anak kita. Wa min afdhali ma yuqarribuka ila Allah, bahkan mendidik anak-anak supaya menjadi baik, ini termasuk dari yang paling afdol, yang paling utama, amalan yang paling utama yang mendekatkan kita kepada Allah. Fajtahid fi dzalika, bersungguh-sungguhlah dalam hal itu. Wahtasibhu indallah, berharaplah pahala di sisi Allah. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa kumta bi tarbiyati abnanihim, sebagaimana engkau memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, membimbing ya, fisik mereka, mendidik fisik mereka dengan memberi makan, memberi pakaian. Fa anta qa'im bil haqq ma'jur. Ketika engkau melakukan ini, memberi makan mereka, mengenakan pakaian terbaik untuk mereka, dengan kondisi fisik mereka engkau baguskan, maka engkau sungguh telah mendapatkan pahala. Fakadzalika, demikian pula, bal a'dham min dzalik, lebih besar dari itu pahalanya, idza kumta bi tarbiyati qulubihim, tatkala engkau membimbing mendidik hati mereka, wa arwahihim, dan ruh mereka, bil ulumin nafi'ah, dengan ilmu yang bermanfaat, wal ma'arif as-shadiqah wat tawjih lil akhlaq al-hamidah wat tahdhir min diddiha, membimbing mereka supaya berlaku jujur, membimbing mereka supaya memiliki akhlak-akhlak terpuji dan menjauhi kebalikan dari itu semua. Ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal adabul hasanatu khairun lil auladi halan wa ma'alan min i'ta'ihimul dhahab wal fiddata wa anwa'id al mata'id dunyawiyah wa anwa'al mata'id dunyawi. Adab yang baik ini lebih baik bagi anak-anak, baik terhadap kehidupan dunia mereka maupun kehidupan akhirat mereka, daripada memberikan mereka emas dan perak dan perhiasan-perhiasan duniawi. Li'anna bil adabil hasanah wal akhlaqil jamilah, karena dengan adab yang baik dan akhlak yang indah, yartafi'una, mereka akan terangkat derajatnya. Wabiha yas'adun, dengan itu semua mereka akan bahagia. Wabiha yu'adduna ma'alaihi min hukukillah wa hukukil ibad, dan dengannya mereka bisa menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba. Wabiha yajtanibuna anwa'al mudar, dan mereka juga bisa menjauhi berbagai macam kemudaratan. Wabiha yatimu birruhum liwalidayhim, dan dengan sebab itu juga akan sempurna kebaikan mereka kepada kedua orang tua mereka. Masya Allah. Ini faedah yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Qayyim dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang dinukil oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu yang diberikannya kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mungkin seperti biasa silakan kalau ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sholat maghrib yang harusnya 3 rakaat tapi hanya dilakukan 2 rakaat langsung salam? Sadarnya ketika sedang zikir setelah salat bahwa rakaatnya kurang. Apakah benar yang saya lakukan langsung berhenti zikir dan melakukan sahwi dan tahiyat akhir lalu salam lagi? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jadi pertanyaannya di sini, apakah benar yang saya lakukan langsung berhenti zikir dan melanjutkan sujud sahwi? Salah. Berhenti zikir langsung sujud sahwi, keliru. Jadi benar gimana? Berhenti zikir tambah satu rakaat lalu sujud sahwi. Ya. Lalu kita sujud sahwi. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa minas sintain minas datain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat yang 4 rakaat beliau kerjakan 2 rakaat entah itu zuhur atau asar. Faqala lahu dzul yadain, maka ada salah seorang sahabat yang dikenal dengan dzul yadain berkata, aku sirati salatu amnasita ya Rasulullah. Apakah salat dikosor atau engkau lupa wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asadaqal dzulyadain, bagaimana? Apakah dzulyadain ini benar dengan pertanyaannya? Beliau bertanya kepada para makmum. Lalu manusia menjawab, na'am, benar wahai Rasulullah, engkau kerjakan 2 rakaat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fa shallatnatain ukhrayain, lalu beliau kerjakan 2 rakaat yang sisanya. Tsumma sallam, kemudian beliau salam. Tsumma kabbara, lalu beliau setelah itu bertakbir. Fasajada mithla sujudihi, beliau lakukan sujud seperti sujudnya atau atwal atau lebih, yakni sujud sahwi. Ya, beliau lakukan sujud sahwi setelah salam. Jadi kalau rakaatnya kurang, yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat, ketika ingat langsung tambah Seperti di sini, sholat 3 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Kemudian salam, lupa. Setelah salam baru ingat. Berdiri langsung tambah 1 rakaat yang tertinggal, lalu sujud sahwi. Ini kalau jaraknya dekat sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau jaraknya sudah jauh, sudah mungkin sholatnya duhur, ingatnya sudah mendekati asar, nah maka mengulang dari awal. Sholat duhur 4 rakaat sempurna. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya. Boleh. Bolehkah sebelum minum air zam-zam berdoa mengharapkan kebaikan untuk kita dan anak-anak kita? Disebutkan di dalam hadis, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Ma' zam-zam itu, air zam-zam itu, ya, sesuai dengan untuk apa dia diminum. Makna dari hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam kajian beliau, kata beliau, an yanwiya lima ahab, disebutkan juga dengan lafaz lima ahab. Wallahu alam, ini disebutkan pertanyaan kepada beliau dari pelajaran Zadul Mustaqni. Dari Zadul Mustaqni dalam Kitabul Hajj disebutkan oleh musannif, ya bukan pertanyaan, afwan, disebutkan oleh penulis kitab, tsumma yashrabu min ma'i zamzam lima ahab. Nah, dengan seperti ini lafadznya lima ahab. Jadi lima ahab ini ya bukan lafadz hadis, tapi apa yang disebutkan oleh penulis Zadul Mustaqni. Kemudian dia minum air zamzam untuk apa yang diinginkannya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, lima ahab maksudnya an yanwiya lima ahabba. Dia minum air zam-zam itu berniat untuk apa yang dia senangi. Idza kana maridan wa syariba min ajri an yadhhab maraduhu. Kalau dia sakit, minum air zam-zam dengan tujuan supaya sakitnya hilang. Falyaf'al. Dia lakukan itu. Idza kana atsyanan syariba li ajli ar-ra'i. Falyaf'al. Kalau dia haus, minum air zam-zam supaya hilang dahaganya. Idza kana katsiran nisyan, apabila orangnya sering lupa, syariba li yaqwa hifdhuhu. Hendaknya dia minum air zam-zam supaya hafalannya kuat. Naam, falyaf'alhu. Lakukan, kata Syekh. Wa qad fa'ala dzalika ba'dul muhaddisin, sungguh sebagian ahlul hadis melakukan ini. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zamzam itu sesuai dengan untuk apa dia diminum. Wal hadithu hasan. Hadisnya derajatnya hasan, bukan hadis yang lemah. Hadis yang hasan. Hasan termasuk dari hadis hadis yang dijadikan sandaran. Idzan yambaghi an tanwi, semestinya engkau berniat, ma tuhib, untuk apa engkau minum air zamzam sesuai dengan yang engkau inginkan. An yakuna hasilan bihadzal ma, ya ini terjadi sesuai dengan minum air ini. Oleh karena itu, ya penulis dari kitab Zadul Mustaqni mengatakan lima ahab untuk apa dia inginkan. Barakallahu fikum. Jadi diniatkan ya, diniatkan di dalam hati untuk apa minum air zam-zam. Asani, yang kedua dari pertanyaan, apa maksud dari diharamkan sholat malam? Maksudnya disebutkan tadi, yakni sebagian manusia ada yang sering mengerjakan sholat malam. Sebagian manusia ada yang sering mengerjakan, ada yang jarang mengerjakan sholat malam. Bahkan sebagian manusia ada yang diharamkan mengerjakan sholat malam. Ya, bagaimana maksudnya diharamkan? Ya, ini tidak kerja, tidak sholat malam. Bangunnya asal masuk waktu subuh, sudah subuh bangun. Ini masih mending. Yang menyedihkan lagi bangunnya jam 6. Matahari sudah terbit, dia baru bangun. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah saya dari diharamkannya mengerjakan sholat malam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengerjakan ibadah yang sangat agung ini. 3. Bolehkah berdoa berbahasa Indonesia sebelum salam? Boleh bagi yang tidak mengetahui bahasa Arab. Bagi yang tidak bisa berbicara dengan lisan Arab, maka dibolehkan dengan bahasa Indonesia. Fattaqullaha mastata'tum. Berdoalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Syukran jazakumullahu khairan wa iyyakum. Ini kita pernah tulis pembahasan ini di dalam PDF tentang berdoa, ya, di dalam Majmu'ah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Silakan dirujuk ke sana. Pembahasannya lebih detail. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa bayi masih kecil, apa dia boleh sunat? Ini kalau bisa pertanyaan yang bagus ya tulisannya, sehingga bahasanya juga mudah dipaham, bukan hanya sekedar tulisan, tapi bahasa. Bahasa itu yang mudah dipaham. Apa boleh, apa bayi masih kecil, apa dia boleh sunat? Mungkin, apakah bayi masih kecil boleh sunat? Nah, itu kan lebih ringkas. Tapi enggak apa-apalah, yang jelas dipaham maksudnya. Sunat itu bahasa Indonesianya ya, bahasa Arabnya khitan. Bahasa Arabnya khitan. Al-khitan ini termasuk min sunanil fitrah. Termasuk dari fitrah manusia. Kata Rasulullah SAW, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Di antaranya adalah al-khitan, berkhitan. Yang kedua, ketika gigi kita lepas, dan apa yang harus kita lakukan? Dikubur, dibuang, disimpan, dan lain-lain. Waduh, kalau sampai disimpan, repot. Ya, mubah saja. Boleh semua. Ya. Yang penting dijauhkan dari orang lain, sehingga orang lain tidak terganggu. Dikubur lebih baik dikubur. Ya, kalau dikubur, tidak ganggu orang lain. Kalaupun mau dibuang, boleh. Tidak ada masalah mau dibuang di kotak sampah pun boleh. Dikubur kan lebih selamat, tidak terganggu. Jadi kalau giginya dibawa kabur sama anjing gimana? Gimana? Hah? Ya gak masalah. Ya gak masalah. Yang penting dihindarkan dari gangguan makhluk-makhluk lain. Jangan sampai kita mengganggu makhluk lain. Tapi ya kalau punya gigi ya dirawat. Kalau ternyata copot ya dibuang ya dengan baik lah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Boleh. Apakah boleh berzikir memakai tasbih? Barakallahu fikum. Ya, ada di antara ulama memang yang membolehkan. Namun yang lebih utama adalah dengan jari. Ya, karena jari ini menjadi saksi. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya dihindari. Dengan tangan ini lebih baik, lebih sempurna. Ya, dengan tangan, dengan anggota tubuh kita. Bukan dengan bantuan alat. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, hafizahullah. Semoga Allah memberikan banyak keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak untuk keluarga Ustaz. Amin. Salat tahajud sepertiga malam terakhir itu jam berapa? Jam 2.50 malam? Apa jam 3.50 malam? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Sepertiga malam. Itu bisa dihitung ya. Tidak bisa pasti itu. Tidak bisa pasti. Karena waktu. Tergantung waktu. Kalau waktu maghrib jam segini, biasanya dia jam segini. Bisa dihitung dari misal waktu maghrib 6:30. Ini ya malam pertama ya kan, awal masuk malam. Nah, mungkin bisa dihitung ya, dihitung. Semuanya bisa dihitung kurang lebih lah. Mungkin sekitar jam 3:30 ya. Jam 3 di akhir sepertiga malam terakhir. Keutamaannya sangat besar tatkala kita mengerjakannya. Hari apa itu? Di setiap hari. Di setiap malam, apa keutamaannya? Keutamaannya disebutkan Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam. Di setiap malam turun. Bagaimana turunnya Allah? Nah, ini tidak boleh kita pikirkan. Tidak boleh kita pikirkan. Tidak boleh kita pertanyakan. Allah turun yaliqu bijalalihi, sesuai dengan kemuliaannya. Sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh kita samakan dengan turun kita. Tidak boleh kita samakan. Wajib bagi kita untuk mengimani. Untuk mengimani ini, bahwa Allah turun di setiap malam ke langit dunia. Turun, benar-benar turun. Tidak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita mentahrif. Tidak boleh kita menyerupakan. Kita imani Allah benar-benar turun. Turun itu maknanya apa? Yanzilu, nuzul, itu maknanya apa? Maknanya turun, benar-benar turun. Bagaimana turunnya? Nah, ini tidak boleh kita pertanyakan. Seperti apa turunnya? Tidak boleh kita pertanyakan. Allah turun, kita harus beriman dengan sebenar-benarnya bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap malam, hina yabqa thulutsul lail al-akhir, ketika telah masuk sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berdoa, Allah berkata, ya, afwan, Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini, aku kabulkan pasti. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang meminta ampunan kepadaku di waktu ini pasti akan aku ampuni. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 7494. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 758, hadis sahih Bukhari Muslim. Bagaimana cara kita terhadap hadis ini? Mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu, perbanyak doa, perbanyak istighfar, itu adalah waktu ghanimah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari tadi dari penjelasan beliau. Waktu Allah memberikan penghargaan kepada hamba-hambanya, jangan sampai kita lalai di sepertiga malam terakhir ini. Kita memohon supaya Allah mudahkan kita untuk bangun malam, untuk mengerjakan sholat malam di sepertiga terakhir ini. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh bagi saya untuk membakar selembar kertas dari Al-Quran yang sudah tersobek? Yang mana yang afdol, apakah dibakar atau dikubur? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Kalau tidak bermanfaat lagi, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak bisa dimanfaatkan lagi, diapakan? Dikubur atau dibakar. Mana yang afdol? Semuanya boleh. Tidak ada yang afdol. Dikubur di tempat yang baik, boleh. Dibakar juga boleh. Dibakar itu maksudnya ditiadakan, tidak ada lagi wujudnya. Dan ini bukan menghinakan, bukan menghinakan Al-Quran. Al-Quran kalau tidak bisa dimanfaatkan lagi, ya itu salah satu dari dua itulah yang kita lakukan. Mau kita apakan coba? Mau kita apakan? Mau kita letakkan di tempat yang paling atas, nanti terkena angin. Kalau terkena angin, jatuh ke lantai. Kalau jatuh ke lantai, keinjak. Kalau keinjak, itu kira-kira menghinakan atau tidak? Menghinakan. Kalau terpijak, itu menghinakan. Mau kita apakan coba? Mau kita apakan? Mau kita simpan, ya? Mau simpan di lemari. Nanti ada rayap. Nanti begini dan begitu. Ya, ada saja mudaratnya. Mau dibuang ke kotak sampah, lebih sangat menghinakan lagi. Ya. Jadi bagaimana? Dikubur ke belakang rumah mungkin, ya, di tempat yang bagus, yang bukan comberan, yang bukan tempat kotor. Ya, tanah yang bagus, tanah yang baik, kita gali, kita kuburkan. Atau dibakar, tidak ada lagi wujudnya. Kenapa? Karena tidak bisa dimanfaatkan lagi. Gitu. Kecuali sobek, tapi masih bisa dimanfaatkan. Mau beli Al-Quran lagi, belum ada rezeki mungkin. Dipakai terus. Ya gak apa-apa, bagus. Yang menghinakan itu, kalau tiba-tiba seseorang datang membawa Al-Quran, diinjak-injak, dibakar, kemudian dia jelekkan itu Al-Quran, nah ini menghinakan. Tapi kalau kita jauhkan dari kehinaan-kehinaan, kita bakar supaya tidak ada wujudnya, supaya tidak dihinakan, kita kubur, ini bukan menghinakan. Ini kebaikan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh, kurang lebihnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Bismillah Ustadz, apa hukumnya investasi jual beli saham? Ini kita nukilkan kalam dari Syekh, penjelasan dari Syekh Abdul Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait tentang jual beli saham. Beliau menyebutkan di dalam audionya, audio yang terekam, beliau rahimahullahu taala berkata, "Idza kanat asy-syirkatu allati sahama fiha khaliyatan minar riba, fa inna bai'al insan nasibahu minasy-syirkah biribhin jaizun wala haraja fihi." Apabila perusahaan yang dia menanam saham padanya tidak ada riba, ini tidak ada riba, maka sesungguhnya seseorang membeli bagiannya dari perusahaan tersebut dengan mendapatkan keuntungan. Tidak mengapa. Lakin, namun, kata beliau, bisyarat an yakuna ma'luman lad ba'i' wa lad al-mushtari, dengan ketentuan syarat diketahui oleh penjual dan pembeli, bukan majhul, tidak diketahui wujudnya, bentuknya. Fa idza kana ma'luman, jika diketahui, fa innahu la ba's, tidak mengapa. Sawa'un kana dzalika fi syarikat aw musabahah aqariyah aw ghairiha. Apabila ketahui kan tidak apa, baik pada perusahaan-perusahaan atau saham perumahan perusahaan ini, tidak mengapa kalau jelas tidak ada gharar, ya tidak ada penipuan, ya, tidak ada ketidakjelasan itu jauh dari situ, tidak ada sama sekali, jelas semuanya, jelas keuntungannya, jelas tidak ada riba, maka boleh. Tapi kalau yang tidak jelas seperti mata uang, ya afwan, bukan mata uang, seperti apa ya? Seperti apa yang sekarang ini, saham-saham yang ada, tahu enggak? Seperti apa itu, jual beli saham ya tidak jelas, yakni tidak jelas semuanya, uang elektronik ya kan, itu tidak tahu, tidak jelas wujudnya itu bagaimana gitu, tidak pernah kita lihat gitu. Nah yang semestinya dihindari. Namun, ya, Syekh Al-Albani, beliau rahimahullah dalam salah satu rekamannya, beliau sempat menjelaskan, kata beliau rahimahullah, "La yumkin an tajidal yaum syirkatan illa wa maluha fi buruk." Tidak mungkin engkau dapati sekarang ini perusahaan melainkan dananya berada di bank ribawi. "La yumkin an tajid syirkatan inda sunduqil khas." Tidak mungkin engkau dapati satu perusahaan yang menyimpan dananya di tempat khusus mereka. Wa maluha mahfud fi sudukiha inna ma yudha'al mal alladhi yatawafar wa yatakatsar yawm an yawm bil bunuk. Hanya saja dana yang banyak tersebut yang kumpulkan hari demi hari diletakkan di bank-bank. Ini dalam rangka menghindari ya, ta'awun, tolong-menolong terhadap riba, tersebarnya riba, maka yang seperti ini ya al-wara' lebih hati-hati ditinggalkan. Dihindari lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Seperti tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.